الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi Was-Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki bab yang ke-16 dari Kitabul Mu'amalat tentang permasalahan As-Sulh, perdamaian dari orang-orang yang bertikai. Dan telah kita jelaskan bahwa mendamaikan orang-orang yang berselisih termasuk di antara hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ijma' al-ulama, selama perdamaian tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fi anwa'i as-sulh al-'ammah, penjelasan tentang macam-macam perdamaian yang bersifat umum. As-sulhu bainan nasi ala anwa'in, perdamaian dan memperbaiki hubungan di antara manusia ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Yang pertama, as-sulhu bainaz zawjain idza khifa asy-syiqaqu bainahuma, perdamaian antara suami istri apabila dikhawatirkan terjadinya asy-syiqaq, terjadinya asy-syiqaq, persengketaan, perselisihan, pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian. Maka apabila terjadi hal tersebut, maka dianjurkan untuk mencari cara-cara dan solusi untuk mendamaikan di antara suami istri yang bertikai tersebut. Dan mendamaikan antara kedua pasangan suami istri juga merupakan hal yang dianjurkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sangat bersemangat untuk merusak hubungan kekeluargaan, menjadikan seorang suami menjauhi istrinya, demikian pula sebaliknya. Apabila ada keluarga yang sebelumnya mereka hidup damai, tentram, ini sangat tidak disenangi oleh syaitan, sehingga dia terus berusaha bagaimana caranya untuk merusak hubungan di antara mereka. Apabila mereka, yakni para syaitan, mampu memalingkan keduanya dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan-jalan syaitan, itulah yang mereka inginkan. Apabila dia tidak mampu, maka salah satunya suaminya ataukah istrinya yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dengan cara apa saja. Kadang-kadang suami istri hidupnya masya Allah terlihat damai, tenteram. Tiba-tiba salah satu dari keduanya terfitnah. Misalnya suaminya terjatuh dalam penyimpangan, kesesatan, terfitnah dengan wanita yang lain, mungkin ketemu di jalan, atau mungkin melalui at-tawasul al-ijtima'i, medsos, media sosial, lewat Facebook atau lewat WhatsApp atau apa saja, yang akhirnya dia berhasil digoda oleh syaitan yang menyebabkan dia terfitnah dengan seorang wanita, yang menyebabkan dia tidak lagi harmonis dengan istrinya. Dan tidak sedikit kejadian yang seperti ini, bahkan menimpa di kalangan sebagian yang mereka sebelumnya dikenal memahami agama Allah Subhanahu wa taala, tahu dengan perbuatannya, tahu bahwa dia salah, tahu bahwa dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, namun dia terus terbawa. Maka ini menunjukkan bahwa syaitan berhasil dengan godaannya merusak hubungan di antara mereka, atau dengan cara-cara tertentu seperti dengan ilmu sihir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, "Fayata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Mereka mempelajari ilmu sihir yang menyebabkan berpisahnya antara seseorang dengan istrinya dengan ilmu sihir. Wali'adzubillah. Oleh karena itu syaitan sangat bersemangat dan sangat gembira sekali, iblis, apabila ada di antara para bawahannya dari kalangan syaitan yang mampu merusak hubungan rumah tangga, hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna iblis yadha'u arsyahu 'ala al-ma', thumma yab'athu sarayah." Bahwa iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Lalu kemudian dari sanalah dia mengirim pasukan-pasukan, bala tentara dari kalangan syaitan-syaitan. Fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya, posisinya dari iblis adalah yang paling besar fitnahnya terhadap manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqulu, ada salah seorang dari syaitan menghadap kepada iblis, lalu dia mengatakan, fa'altu kada wa kada, aku sudah melakukan ini dan itu. Kata iblis, ma sana'ta syai'an, kamu tidak melakukan apapun. Yani bukan itu yang dia inginkan. Satu lagi datang, lalu dia mengatakan pada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atih, aku tidak meninggalkan si fulan hingga aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Maka dipanggil oleh iblis, didekatkan oleh iblis kepada dirinya syaitan tersebut, lalu dia mengatakan kepada syaitan itu, ni'ma anta, engkau lah orang yang terbaik. Dia memuji. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya seorang muslim apabila telah memasuki kehidupan rumah tangga berusaha untuk menjaga rumah tangga tersebut dari berbagai godaan syaitan. Ketika terjadi khilaf, terjadi perselisihan, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sifat-sifat syaitaniyah, sifat emosi, marah, dendam, dan keluar dari batasan-batasan syar'i. Tinggalkan itu semua. dan berusaha mencari jalan perdamaian. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kalian mengkhawatirkan terjadinya perceraian di antara keduanya, percekcokan, pertengkaran, maka utus seorang hakim dari keluarga pihak suami dan hakim lagi dari pihak istri. Apabila keduanya menghendaki islah, menghendaki perdamaian. Ini yang utama. Masing-masing dari pihak suami istri harus membuka diri. Bukan menutup diri. Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Kadang-kadang ada sebagian suami lisannya terlalu ringan untuk mengucapkan kata, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Dikit-dikit cerai, cerai, cerai. Talik, talik, talik. Allahul musta'an. Marah sedikit, ngamuk. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan sikap yang bijak dari seorang suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi fa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku paling baik kepada keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pihak istri, ketika melihat suaminya marah, jangan menghadapi itu dengan kemarahan pula. Suami emosi, dia enggak mau kalah emosinya, malah semakin meninggi di depan suaminya. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita muslimah, seorang akhwat, seorang ummahat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik baginya adalah menghindar, diam, ya. Meminta maaf kepada suami, mengalah, ya, sampai kemudian ada kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang diperselisihkan, gimana caranya untuk diperbaiki. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Maukah aku beritakan kepada kalian wanita-wanita yang termasuk ahlul jannah, ahli surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-wadud al-a'udu ala zawjiha allati idha adhat au udhiyat ja'at hatta ta'khudha biyadihi thumma qalat hadhihi yadi fi yadik la adhuku ghamdan hatta tarda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ahlul jannah adalah seorang wanita yang penyayang kepada suaminya, yang selalu kembali kepada suaminya, yang apabila dia menyakiti atau disakiti, apabila wanita itu menyakiti atau disakiti, maka dia segera datang kepada suaminya, lalu mengambil tangan suaminya, lalu mengatakan, ini tanganku ada di tanganmu, saya tidak bisa merasakan tidur hingga engkau ridha kepadaku. Apabila ini diamalkan dalam rumah tangga, maka insyaallah taala setiap perselisihan bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Aw khafat i'radahu, atau ketika seorang wanita mengkhawatirkan berpalingnya seorang suami, ai tarafu'uhu anha wa 'adam raghbatihi fiha, yaitu seorang suami merasa tinggi dari istrinya, yani dia berpaling dari istrinya dan tidak punya rasa cinta kepada istrinya, maka berusaha didamaikan. Kalaupun terpaksa harus berpisah dengan cara yang baik, namun berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga adalah hal yang dianjurkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Apabila seorang wanita mengkhawatirkan dari suaminya sikap berpaling, ya, dan membangkang dari istrinya, maka tidak mengapa di antara keduanya untuk berusaha mendamaikan di antara mereka berdua, dan mendamaikan itu adalah merupakan kebaikan. Maka ini jenis yang pertama di antara as-suluh yang dianjurkan, yaitu antara suami istri yang bertikai. Yang kedua, as-sulhu baina ta'ifatain al-mutaqatilatain min al-muslimin. Mendamaikan antara dua kelompok yang berperang, yang saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin. Maka dianjurkan untuk didamaikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang mereka saling berperang, bunuh-membunuh, maka mendamaikan. Damaikanlah di antara keduanya. Terjadi dua pihak yang bertikai, dua-duanya dari kaum muslimin. Ya, berperang karena memperebutkan sesuatu dari harta atau dunia dan yang semisalnya, maka berusaha mencari jalan mendamaikan di antara kelompok yang bertikai tersebut adalah hal yang dianjurkan. Yang ketiga, as-sulhu bainal muslimina wal kuffar al-mutaharibin. Melakukan perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang saling berperang. Mereka dari kalangan kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Namun apabila ada maslahat ketika dilakukannya perdamaian, maka itu yang dianjurkan, itu yang dituntut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin dalam peristiwa Al-Hudaybiyah. Terjadi suluh dengan ketetapan-ketetapan dan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan di dalam akad, dan tidak terdapat di dalamnya perjanjian-perjanjian yang mengandung unsur perkara yang haram, maka terjadi hal tersebut, maka diperbolehkan ya, melakukan perdamaian suluh dengan orang-orang kafir, perdamaian dengan meskipun dengan orang-orang Syiah misalnya, selama dibangun di atas batasan-batasan syar'i dan tidak mengandung perjanjian-perjanjian dan ketetapan-ketetapan yang menyebabkan seorang meruntuhkan akidahnya, meruntuhkan prinsip-prinsip Islamnya, maka hal yang dianjurkan jika mendatangkan maslahat. Yang keempat, as-sulhu bainal mutakhasimain fi ghairil mal. Mendamaikan antara dua orang bertikai fi ghairil mal, dalam hal selain harta, selain perkara harta. Ya, ini kadang-kadang terjadi khilaf antara si fulan dengan temannya, kemarin baik, hari ini cekcok, terjadi pertengkaran, kok sudah kurang akrab, maka berusaha untuk mendamaikan di antara keduanya. Nah, mungkin salah paham dalam memahami, mungkin ada pihak ketiga yang berusaha untuk mengadu domba, maka berusaha untuk mendamaikan. As-sulhu khair. Ini yang kaitannya tidak berkaitan dengan permasalahan harta. Yang kelima, as-sulhu bainal mutakhasimain atau al-mutakhasimin fil mali. Mendamaikan antara dua pihak yang bertikai yang kaitannya dengan masalah harta. Wa huwal maqsudu fi bahtina, dan ini yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Makanya disebutkan dalam kitab al-muamalat, kitab yang kaitannya dengan muamalat maliyah, hubungan permasalahan harta, maka ini yang menjadi inti pembahasan dalam bab as-sulh. Terjadi pertikaian ya, yang kaitannya dengan barang, dengan harta, dengan uang, masalah hutang piutang, cekcok misalnya ya, masalah satu barang terjadi pertikaian. Nah, ini bagaimana cara mendamaikan antara keduanya ya, dan bagaimana cara melakukan suluh di antara keduanya, ini yang akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.